Angin kering berhembus menyapa langkahku, dan sendiri saja hanya sepi tertelan wajah-wajah yang hadir. Kembali bertanya, memaksaku pergi mengingat dirimu di sini. Bawaku lelah di bayang senyummu, hari lalu yang letih dalam dekapan dan terasa dekat, damai di hati di sini. Yang terindah untukku, yang tersimpan kembali menggambar, yang terukir di sini dalam sepi, seperti memanggil diriku. Jauh sudah berlari di tempat ini, dan kau bawa letih, merasa hati terluka di ribuan kilo. Mungkin tak bisa pungkir, masih tersisa rindu di lubuk hati. Yang terdalam, yang terindah untukku, yang tersimpan kembali menggambar, yang terukir di sini dalam sepi, seperti memanggil yang terindah. Yang tersimpan kembali menggambar, yang terukir di sini, yang terindah kembali memanggil diriku untukmu di sini. Dan yang terindah, oh, dan yang terindah.